بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan bacaan kita terhadap syarah Sunan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: wa'lam anna al-bisharata 'inda al-mauti thalath bisharat. Abshir, yuqalu abshir ya habiballah bi ridallahi wal jannati, wa yuqalu abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wal nari, wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'da islam. Hadha qawl ibn Abbas. Hadha qawl ibn Abbas. Beliau rahimahullah ta'ala ketahuilah bahwa bisyarat kabar menyenangkan, bisyarat kabar gembira di saat kematian itu ada tiga kabar gembira, bisyarat. Pertama, dikatakan kepadanya, abshir ya habiballah, bergembiralah engkau wahai kekasih Allah dengan ridha Allah dan surga. Bushra, kabar gembira yang pertama, adalah panggilan kepada habibullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, kabar gembira dengan ridha Allah dan surganya. Yang kedua, abshir ya aduwallah, bergembiralah engkau wahai musuh Allah. Bergembira dengan apa? Bighadabillahi wan nar, dengan murka Allah dan api neraka. Wa yuqal, dan dikatakan, abshir ya abdallah, bergembiralah engkau wahai hamba Allah, bil jannati ba'da islam, dengan surga. Bergembiralah engkau dengan surga ba'dal Islam, setelah berislam. Akan dijelaskan oleh Al-Imam Rabi Abdullah. Hadza qaul Ibnu Abbas, ini ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Pentaklik menjelaskan di mana tempat ucapan Abdullah Ibnu Abbas dan bagaimana bunyinya. Dzakarahu Dailami fil Firdaus mukhtasaran faqala. Ad-Dailami menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Firdaus jilid 1 halaman 253 secara ringkas dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Idza amara Allahu 'azza wa jalla malakal mauti biqabdi arwahi man istawjaba an-nar min mudnibi ummati. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut roh-roh yang sudah pasti masuk ke dalam neraka dari para pelaku dosa dari umatku. Qala basyirhum bil jannati, ini kepada para pelaku dosa yang dia meninggal dunia atau meninggal dalam kondisi membawa dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Basyirhum bil jannati ba'dan tifami kada wa kada. Berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang telah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga setelah intiqam, pelaksanaan pemberian imbalan dan ganjaran. Demikian-demikian. Ala qadri ma yuhbasuna finnar, seukuran mereka ditahan di dalam neraka. Ini penukilan Al-Imam Ad-Dailami dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Maka penta'liq menyebutkan, dari sinilah yu'lam diketahui bahwa al-aswab, yang paling tepat di dalam matan adalah al-intifam badalul Islam. Kalau di barakulahikum di matan antum perhatikan, waliqal abshir ya Abdullah bil jannati ba'dal Islam. Hadza qaul Ibnu Abbas, ketika kembali kepada penukilan ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan ba'dal intiqam. Ini yang aswab, lebih tepat. Ya, barakallahu fikum. Tapi bagaimana ba'dal Islam? Tepat juga. Ya, karena seseorang bagaimanapun dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia kembali kepada al-Islam, aitaba taubatan nasuha, maka dia akan masuk ke dalam surga, seperti yang dijelaskan oleh Imam Rabi hafizahullah ta'ala. Sekarang, benarkah ada riwayat-riwayat seperti yang disebutkan oleh Al-Musanni? Kita dengarkan penjelasan Imam Rabi hafizahullah ta'ala. Kata beliau, sesungguhnya di sana ada hadis-hadis yang telah datang bahwa seorang mukmin la yamut, seorang mukmin tidak meninggal dunia sampai dia melihat tempatnya di dalam surga dan juga tempatnya di dalam neraka. Demikian juga orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak meninggal dunia sampai dia melihat tempatnya di surga atau di dalam neraka. Wa yuqalu lil mu'min, dikatakan kepada orang yang beriman, hadza ma'aduka minan nari law kunta asaita Allah aw kafarta bihi. Dikatakan kepada orang yang beriman, ini tempatmu di dalam neraka jika engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla atau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan pula kepada orang yang beriman itu, ini tempatmu di dalam surga dengan keimananmu. Dan dikatakan jikalau dia adalah orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan pula buatnya, hadza maq'aduka minal jannati law kunta amanta. Ini tempatmu di dalam surga jikalau engkau beriman. Dan ini tempatmu di dalam neraka, li'annaka sirta kafiran, karena engkau telah menjadi orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini makna hadis. Bagaimana hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu." Seorang hamba, kata Rasul alaihi salatu wasallam, apabila telah diletakkan di kuburannya, lalu berangkat dan berpaling serta pergi para pengantarnya, berangkat barakallahu fikum, meninggalkan kuburan itu, hatta innahu la yasma'a qur'an alihi. Allah memberikan kemampuan kepada si mayit itu mendengar hentakan trompa-trompa yang mengantarkannya sudah berangkat pulang. Barakallahu fikum. Atahu malakani fa'adahu. Di saat kemudian ditinggalkan oleh para pengantar jenazah itu, lalu datanglah dua malaikat. Kedua malaikat itu mendudukkan dia. Untuk bisa bayangkan, ya, tempat seukuran bisa masuknya badan. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendudukkan si mayit itu setelah ruh kembali ke jasad. Fayaqulanilah. Keduanya mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang anda katakan? Kedua malaikat itu berkata kepadanya, apa tanggapan anda terhadap seseorang yang Allah utus tentunya yang bernama Muhammad? Fayaqul, karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Dipersaksikan, dia berkata, aku bersaksi bahwa dia ayat rajul tersebut, maksudnya utusan itu, Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqal, lalu dikatakan kepada dia, unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, malaikat itu kemudian mengatakan kepadanya setelah memberikan jawaban yang tepat dan benar, lihatlah, lihatlah tempatmu di dalam neraka. Allah gantikan, Allah tukarkan dengan tempatmu di dalam surga. Allahu Akbar. Lalu kemudian Nabi alaihissalatu wassalam bercerita, fayarahuma jami'an. Orang yang meninggal itu menyaksikan kedua-duanya, surga dan neraka, barakallahu fikum. Antum bisa bayangkan, dalam kondisi dia berhadapan dengan dua malaikat, dalam kondisi sendirian, barakallahu fikum, di tempat menyendiri, lalu di saat diperlihatkan neraka, lalu Allah gantikan dengan surga. Bukankah barakallahu fikum itu kebahagiaan yang sangat tinggi bagi orang yang beriman lalu menutup kehidupannya dengan keimanan? Rahimani wa rahimakumullah jemaah. Ini di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang Al-Qur'an memberitahukan kita di saat ihtidhar, yaitu kematian datang menjemput. Apa yang Allah berikan informasi kabar gembira dan buat siapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Fussilat ayat 30 dan 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Apa maknanya? Dia mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa makna istiqamah di dalam ayat ini? Al-Imam Si'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, makna istiqamah di dalam ayat ini, yaitu i'tarafu, satu. Mereka mengakui i'tarafu. Kedua, wanataku. Setelah mereka mengakui, mereka berucap. Nutuk. Mengucapkan. Yang ketiga, waradau birububiyati. Mereka rida terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau kita kembali kepada pelajaran akidah, kita diberitahukan bahwa orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengakui ar-rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang, ajaran komunisme benar-benar menolak adanya Allah. Bukankah ini kejahatan yang lebih besar dari kejahatan orang-orang kafir jahiliyah di masa yang sini? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata wahid, satu ikhwan yang ikut kemarin umrah, barakallahu fikum, dia kuliah. Salah satu ajaran komunis, salah satu bentuk, barakallahu fikum, penanaman ajaran komunis, dan ada temannya yang sudah termakan. Temannya sempat, barakallahu fikum, menyebutkan di antara metode-metodenya itu, barakallahu fikum, dalam bentuk pertanyaan. Ikhwan itu masih kuliah, barakallahu fikum, mengatakan dia bertanya kepada saya waktu itu, Allah Azza wa Jalla mampu tidak menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Subhanallah. Artinya kalau tidak mampu, berarti bukan Tuhan. Bahasanya, mampu tidak Tuhan itu menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Subhanallah. Coba barakallahu fikum, penanaman ajaran komunis, untuk kemudian mengingkari ternyata tidak ada kekuasaan mutlak di alam ini. Buktinya tidak mampu menciptakan yang lebih dari dirinya. Subhanallah, subhanallah, barakallahu fikum. Ada penanaman ajaran komunis itu, barakallahu fikum, ada inkar terhadap Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini adalah kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan orang-orang kafir di masa jahiliyah. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kepada kita, walakin sa'altahum, jika anda wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Yang memberi rezeki kepada mereka, yang mengatur mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang menguasai pendengaran mereka, yang menguasai penglihatan mereka, mereka akan menjawab, Allah. Lalu kedudukan Tuhan, Lata Uzza, di hadapan mereka itu apa sih? Sebagai Tuhan yang bisa mencipta, sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan juga, ternyata mereka menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla dengan dua alasan. Masih ingat Pak Rusli, apa dua alasan itu? Gimana, gimana? Jadi barakallahu fikum, dia jadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai ya yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana buduh illa liyukarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar Tuhan-Tuhan ini mendekatkan kami kepada Allah. Yang kedua, kedua apa? Apa dari yang kedua, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kedua, nah, Pak Wadi, apa asalnya? Sebagai perantara yang tadi itu yang dimaksud, sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kedua mana? Abah Wahidah, untuk mengingatkan memori lama. Kedua, Abdul Malik. Oke. Nusitu. Nah, Profesor. Nah, yang kedua adalah agar Tuhan-Tuhan ini memberikan pembelaan di sisi Allah. Rahimahullah fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang istiqamah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang ridha birububiyyatihi. Ridha dengan rububiyyah Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, wassalamu li amrihi. Mereka tunduk patuh pasrah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah ini semuanya ada pada dirinya, dia mengakui, dia mengucapkan, dia meridhai Allah Azza wa Jalla segala-galanya. Lalu pasrah kepada ketentuan-ketentuan Allah, baik terdapat di dalam syariatnya atau ketentuan takdirnya. Setelah dia itu semuanya dia wujudkan pada dirinya, dia istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, ilman wa amal. Istiqamah dalam ilmunya dan istiqamah pula dalam amalnya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dia istiqamah atas apa yang dia yakini tentang Allah Azza wa Jalla. Dia akui, dia ucapkan, barakallahu fikum, dia ridha, lalu kemudian dia istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, ilman wa amala. Apakah dalam hal ilmu dia istiqamah dan juga dalam hal amal dia istiqamah, kokoh dalam ilmunya dan kokoh pula dalam amalnya. Nah, setelah kondisi orang seperti ini dalam sakratul maut, Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun kepadanya malaikat. Turunnya malaikat itu memiliki barakallahu fikum faedah besar buat yang meninggal dunia. Apa? alla takhafu, memberitahukan agar jangan Anda takut. Takut maksudnya di depan. Anda akan menghadapi kematian, jangan takut. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan istiqamah. Wa la tahzanu, jangan Anda bersedih apa yang ditinggalkan. Ya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, Anda jangan bersedih. Kalau itu benar-benar istiqamah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut. Malaikat turun. Kalau seseorang itu meninggal dalam kondisi istiqamah seperti yang kita sebutkan tadi, maka malaikat turun untuk kemudian menanamkan, Anda jangan takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang kedua, Anda jangan bersedih terhadap apa yang Anda tinggalkan di belakang. Kata malaikat itu barakallahu fiik. Keberikutnya, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulunya kalian telah dijanjikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah Azza wa Jalla, kamilah yang membela kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan bagi kalian di dalamnya, di dalam surga, apa yang kalian maukan dan inginkan, dan kalian memperoleh apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu sebagai bentuk kabar gembira yang turun dari Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, barakallahu fikum. Subhanallah. Maka oleh karena itu, yang berat di dalam kita mengikuti langkah yang lurus ini adalah keistiqomah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, mungkin kita yaminan wa yusra, belok kanan, belok kiri, dan lurus jalannya. Kenapa gejolak apa yang kita miliki dari syahwat selalu menarik kita, menarik kita, menarik kita, memanggil kita, barakallahu fikum. Disinilah nilai yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa dalam setiap ketaatan yang kita lakukan di jalan ini benar-benar karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan, jangan sampai di dalam melaksanakan ketaatan itu ada ru'yatun nafsi, melihat diri. Ya, mampu, kuat, ini, bisa. Jangan, barakallahu. Karena ru'yatun nafsi di saat melaksanakan ketaatan, inilah yang akan melahirkan sifat wujud. Aku yang lebih baik, aku yang paling berjasa, aku yang paling, yang paling, yang paling. Karena melihat dirinya. Padahal dia itu bisa berbuat karena memang benar-benar pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, ana mengingatkan jasa, jangan lupa lo. Ya, kan saya sebab dia mendapatkan hidayah. Nah, cerita ini Anda maksudkan apa? Anda kemudian mau mengangkat diri bahwa Anda telah berbuat baik terbaik padanya? Bukankah Anda bisa menjalankan sebab itu karena sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla? Lalu dari mana mau kemudian mengangkat diri sebagai penyebab, sebagai ini, sebagai itu? Nah, di saat seseorang barakallahu fikum benar-benar melihat bahwa semua ketaatan itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, inilah yang akan menjadikan dia mudah untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada perusak amalan yang paling besar daripada ruqyatun nafsi yang akan melahirkan ujub. Ujub seseorang barakallahu fi menganggap dia dirinya paling taat, paling dekat dengan Allah, paling banyak berkarya, paling-paling dan seterusnya. Jangan ada pada diri seseorang. Dia harus mengambil kesimpulan di dalam hidup bahwa sekecil apapun pintu ketaatan yang dia lakukan, benar-benar itu nikmat dari Allah SWT. Allah yang membantunya, Allah yang menolongnya, barakallahu fikum. Hafizallahu wa hafizakumullah. Maka kita berharap kepada Allah SWT, dan kita harus mengakui kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala, kita akan senang ke kanan, ke kiri, loncat sana, loncat sini, barakallahu fikum, kejebur, mungkin bangkit lagi, loncat lagi, kejebur lagi. Ya, itu kemauan yang ada pada hawa nafsu kita, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, apalagi kalau kita menganggap bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan, kita tidak akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang paling kuat, ya manusia tentunya yang terkuat di antara pikirannya, kemudian barakallahu fikum, ya tentu keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, mampu digoyangkan dan dijatuhkan ke dalam kemaksiatan. Karena pada diri manusia itu ada tiga sifat yang darinya lah setan akan memasuki. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang pertama adalah al-ghaflah. Ghaflah artinya apa? Lalai. Kelalaian yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah al-ghaflah, yaitu kelalaian yang ada pada masing-masing kita. Ya, barakallahu fikum, kita lelaki, perempuan, orang tua, ya anak muda, ini al-ghaflah yang selalu, ya hingga terkadang pada diri kita, barakallahu fikum, kita akui itu semua kelalaian yang ada pada diri kita. Ini satu. Yang kedua adalah asyahwat. Siapa yang mengaku dirinya akan bersih dari syahwat? Ya, siapa? Ada orang yang mengaku, ya, sampai subhanallah, tadabbartu sebuah risalah yang sangat-sangat menegur kita semuanya. Ya, karya Imam Rabi hafizahullah taala tentang bahaya ta'assub fanatik. Sampai beliau mengingatkan kita harus melakukan taftis, melakukan pencaritahuan, pemeriksaan dan pemeriksaan lagi. Jangan sampai kita mengikuti seseorang, memang orangnya benar di atas al-haq, tetapi bihawa, dengan hawa nafsu. Wah, dia pasti benar karena dia ini. Oh, jangan. Kita semua harus taftis, melakukan taftis bahwa kita tidak mengikuti siapapun kecuali karena kebenaran yang ada pada diri. Walaupun dia adalah ahlul haq, maka tidak boleh kita mengikutinya dengan al-hawa, yaitu hawa nafsu. Tetapi harus kita benar-benar mengikutinya karena kebenaran yang dia bawa dan yang ada pada diri. Ya. Dan beliau menyebutkan asar bentuk akibat-akibat buruk terhadap barakallahu fikum ta'assub fanatik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar-benar menghinakan orang yang fanatik tersebut. Ya, maka beliau mengingatkan, bahkan beliau letakkan pada nasihat terakhir dari risalah itu, barakallahu fikum, setiap kita harus melakukan taftis, pengoreksian dan pemeriksaan, agar kita mengikuti ahlul haq itu, la bihawa, bukan karena hawa nafsu, tetapi memang benar-benar kita ingin mengikuti kebenaran itu, barakallahu subhanallah. Subhanallah. Kalau mengikuti orang yang salah, lalu kita bela habis-habisan, betapa barakallahu fikum jauhnya kita terjatuh di dalam sikap ta'assub, fanatik buta yang membinasakan kita di dunia dan kelak membinasakan di akhirat. Nas'alullah assalamu alaikum. Kemudian barakallahu fikum beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala menjelaskan qaal abshir ya adu wallahi ghadabillah. Beliau menjelaskan, saya tidak tahu ini hadis barakallahu fikum dengan lafaz ini. Ya, kebanyakan di dalam hadis-hadis sahihah bahwa setiap dari mukmin dan kafir itu melihat tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Ya, tapi dengan menyebutkan abshir ya adu wallah, ya bergembiralah engkau wahai musuh Allah dengan murka dari Allah, kata beliau, saya tidak mengerti riwayatnya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, ya, mohon nasihatnya Ustaz agar supaya kami terus bersemangat dalam belajar thalabul ilm. Tentu unsur nafsi wa iyyakum. Pertama, bahwa yang memerintahkan kita untuk belajar agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, semua apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dari martabat, derajat, ketinggian, kemuliaan, keagungan, menjadi orang yang bertakwa, yang paling bertakwa, menjadi waliullah, menjadi muhsinin, sabirin, dan seterusnya, semua predikat-predikat dan derajat-derajat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tidak akan diperoleh kecuali melalui ilmu agama. Tidak akan ada kecuali melalui ilmu agama barakallahu fikum yang akan bisa mengantarkan kepada predikat-predikat itu, kemuliaan dan kedudukan-kedudukan yang mulia itu. Kedua, semua apa yang kita harapkan di dalam hidup ini dari semua bentuk kebaikan, baik kita seorang diri hidupnya, ketika kita bersama kedua orang tua kita, ketika kita bersama istri dan anak kita, ketika kita hidup bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara, kita tidak akan pernah untuk memperoleh kebaikan di dalam hidup itu kecuali melalui ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dia berilmu tentang agamanya barakallahu fikum. Maka tentu cukup hal-hal ini untuk menjadi saku atau modal di saku kita, terus membangkitkan kita semangat belajar, bahwa yang memerintahkan saya belajar bukan guru saya yang mengajari saya, bukan adanya kitab-kitab yang saya baca dan bisa selesaikan, bukan pula kedua orang tua saya sesungguhnya. Yang memerintahkan saya untuk belajar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kita sebutkan bahwa segala apa yang dijanjikan oleh Allah dari ragam-ragam kemuliaan hidup, baik melalui Al-Qur'annya atau melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan diperoleh kecuali melalui jalur ilmu agama. Demikian juga, bukankah kita menginginkan kebaikan di saat kita seorang diri, di saat kita bersama kedua orang tua kita, kebaikan di saat kita bersama istri dan anak kita, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Bukankah kita menginginkan kebaikan-kebaikan itu kita genggam dan kita peroleh? Maka tidak ada jalurnya kecuali ilmu agama. Berarti itu sebagai penuntut ilmu sedang melakukan yang terbaik di dunia ini dan usaha yang terbaik untuk perjalanan hidup menuju akhir. Sabarkan diri barakallahu fikum. Sabar. Rahimani wa rahimakumullah, singkirkan hal-hal yang mengganggu pikiran kita barakallahu fikum, yang mengganggu semangat kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب تفضلوا وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك